Bambang Sunendar Purwasasmita, peneliti dari Institut Teknologi Bandung, berhasil menciptakan inovasi baru untuk menanggulangi permasalahan banjir di area jalan raya. Temuannya bernama Geopori, adalah sebuah inovasi yang mampu menyerap ribuan liter air di permukaan jalan dalam hitungan menit. Penelitian ini menghasilkan sebuah campuran bahan pelapis jalan yang berpori dengan menggunakan partikel nanopolimer. Dengan teknologi yang mampu menyerap air dengan cepat, Geopori juga lebih ekonomis karena memanfaatkan limbah industri. Nama Geopori juga diambil dari kata geopolimer, yang berarti memiliki pori. Limbah yang digunakan untuk pembuatan Geopori sama sekali tidak memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan Geopori adalah limbah batu bara. Bahkan bisa juga menggunakan kerikil atau pasir kasar, atau menggunakan slag sejenis logam. Geopori dengan sifatnya yang mampu meresapkan air dapat membuat air tanah tidak mengalir begitu saja melalui permukaan jalan. Untuk menggantikan aspal atau beton di jalan, Geopori bisa digunakan sebagai bahan jalan dan paving block. Produk Geopori sama sekali tidak menggunakan zat aspal dan semen, karena kedua zat tersebut mudah terkikis air, sehingga cepat rusak. Bahan utama yang digunakan untuk Geopori dapat berupa debu batu bara. Dengan ukuran kecil, maka akan lebih efektif menyerap air apabila diberi cairan aktivator yang juga diciptakan oleh Bambang. Ketebalan ideal yang digunakan untuk membuat jalan kurang lebih 30 cm. Dengan ketebalan ini, Geopori mampu menahan beban hingga 10 ton. 1 meter persegi Geopori mampu menyerap air sebanyak 3.000 liter per menitnya. Bahan baku utama Geopori bisa didapat dari limbah pembangkit listrik tenaga uap, seperti limbah batu bara atau limbah industri lainnya. Namun, Geopori tidak banyak mendapat atensi dari pemerintah, padahal sudah cukup solutif untuk mengurangi permasalahan banjir, khususnya di jalan raya. Hal ini dikarenakan permasalahan terkait undang-undang kategori limbah yang digunakan untuk bahan baku Geopori. Limbah yang digunakan masuk dalam kategori bahan beracun dan berbahaya atau B3, sehingga sulit untuk mendapatkan bahan baku pembuatan Geopori. Sangat disayangkan, bahan yang dianggap limbah berbahaya ini sebenarnya memiliki potensi nilai guna yang cukup besar. Padahal jika menggunakan limbah, justru mengurangi zat yang dibuang. Geopori tidak hanya ditujukan untuk mengurangi potensi banjir, tetapi juga untuk manajemen air secara keseluruhan. Geopori dapat digunakan pada struktur pembangunan yang sudah ada tanpa harus banyak merombak ulang. Melihat peluang kemampuan Geopori dalam mengurangi permasalahan banjir, membuat Bambang memutuskan untuk mengajukan inovasinya kepada pihak pemerintah Kota Bandung. Namun, hingga saat ini belum ada atensi dan tindakan lanjut untuk segera menerapkan inovasi ini. Sudah banyak pula media yang meliput dan memberitakan terkait temuan Geopori. Dan pemerintah sebenarnya sudah tahu akan potensi yang ditawarkan dari inovasi ini. Tidak kunjung adanya lirikan dari pemerintah, Bambang beserta timnya kini bekerja dengan membantu usaha kecil dan menengah, serta joint venture dengan perusahaan swasta yang memang membutuhkan produk Geopori. Untuk memudahkan mendapatkan bahan baku Geopori, perusahaan yang didirikan Bambang bekerja sama dengan perusahaan industri.